بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان فيتي نعزكم الله termasuk akidah Islam yang wajib kita imani, akidah yang disepakati oleh salaful ummah, yaitu keyakinan bahwasanya al-jannatu wan-nar makhluqatani mawjudatani al-an. Keyakinan bahwasanya surga dan neraka telah diciptakan dan telah ada saat ini, diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala dan sudah diciptakan, sudah ada saat ini. Al-Imam Tuhawi rahimahullah dalam akidah Tuhawiyahnya menegaskan wal jannatu wan nar makhluqatani la tafnayani abadan wala tabidan. Surga dan neraka itu makhluk Allah Jalla wa'ala, sudah Allah ciptakan, tidak akan fana selama-lamanya, tidak akan binasa selama-lamanya. Ini dikarenakan kudrahnya Allah Jalla wa'ala. Allah menghendaki makhluk yang namanya surga dan neraka ini abadi, tidak akan hancur selama-lamanya. Bahkan tidak akan hancur ketika dunia ini hancur, dikecualikan oleh Allah Jalla wa'ala tidak hancur. Surga tidak hancur, neraka tidak hancur, arsy-Nya Allah tidak hancur. Barakallahu fikum. Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah dalam syarah Aqidah Tahawiyah menegaskan ittafaqa ahlu sunnati ala annal jannata wan nar makhluqatani mawjudatani al-an walam yazal ahlu sunnati ala dhalik حتى نبغت نبغة من المعتزلة والقدرية فأنكر ذلك. Belum menegaskan ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwasanya surga dan neraka diciptakan dan sudah ada sekarang ini. Dan itulah akidah Ahlus Sunnah sampai muncul kelompok baru namanya Mu'tazilah, Qadariyah. Ini kelompok sesat yang menyimpang, mengingkari hal ini. Mereka mengatakan Allah Jalla wa'ala nanti akan menciptakan surga dan neraka di hari kiamat. Ini penyimpangan, paham yang menyimpang, barakallahu fikum. Yang benar kesepakatan semua ulama Ahlussunnah, semua ulama-ulama kaum muslimin, surga dan neraka sudah diciptakan dan sudah ada hari ini. Dalilnya ikhwan, ketika Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quranul Karim menjelaskan tentang Al-Jannah, Allah mengatakan di akhir ayat, U'iddat lil-muttaqin. Surga itu dipersiapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Ayat yang lainnya lagi, U'iddat lil-ladhina amanu billahi wa rusulih. Surga itu dipersiapkan, telah dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya. Juga ketika menjelaskan tentang neraka, an-nar, Allah mengatakan di akhir ayatnya, wa'iddat lil kafirin. Neraka dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Dalam yang lain dengan lafaz, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Sesungguhnya jahannam itu tempat pengintaian, dalam pengintaian, dan dia tempat kembalinya orang-orang yang melampaui batas. Kata para ulama, sesuatu yang dipersiapkan, apalagi menggunakan fi'il madhi yang telah lampau, telah disiapkan, artinya telah ada, telah ada. Barakallahu fikum. Apa ini? Ini takjil. Untuk apa takjil? Ini dipersiapkan untuk para shaimin. Persiapannya nanti setelah buka atau sebelum buka? Jawabannya sebelum buka. Sudah dipersiapkan. Anda ngomong dipersiapkan atau belum dipersiapkan? Anda bicara dipersiapkan. Jawabannya sudah dipersiapkan. Anda baru mengatakan dia dipersiapkan untuk fulan. Secara bahasa kata-kata wa'iddat mengundangkan fi'il madhi, sudah lampau persiapannya. Artinya sudah diciptakan sebelum datangnya kiamat. Sudah ada sekarang ini, diciptakan sekarang ini. Barakallahu fikum. Dari yang lain dengan amtina asyakumullah adalah ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan ke langit. Pada peristiwa Isra dan Mi'raj, Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj dari Aqsa menuju ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha, 'indaha Jannatul Ma'wa." Dan sungguh beliau telah melihatnya pada nazlatun ukhra, persinggahan yang lain. Persinggahan di sisi Sidratil Muntaha. Di sisinya ada surga, tempat kembali. Tayib, Sidratil Muntaha tempat yang paling tinggi. Ini dunia, ada langit dunia, langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ada air. Itu masih banyak makhluk di atas ya ikhwan. Sampai ke sebuah tempat Sidratil Muntaha, Malaikat Jibril tidak sampai ke sana, hanya Rasul yang sampai ke sana. Di sana langsung mendapatkan wahyu tentang fardunya sholat 5 waktu. Awalnya 50 menjadi 5 waktu. Disebutkan di situ indaha Jannatul Ma'wa. Di sisi Sidratil Muntaha ada surga, tempat kembali. Dan Rasul sudah sampai sana. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, pada peristiwa Mi'raj, Rasul memberitakan thumman talaqa bi Jibril hatta ata sitatul muntaha faghasyaha alwanun la adri ma hiya. Lalu Jibril berangkat bersama dengan aku sampai datang ke Sidratul Muntaha. Ternyata itu ditutupi oleh warna-warna begitu indah, aku tidak tahu warnanya apa itu Sidratul Muntaha. Qal belum mengatakan thumma dakhaltul jannah. Lalu saya pun masuk melihat surga. Masuk surga. Fa idza hiya janabidzul lu'lu' wa idza turabuhal misk. Ternyata yang namanya pasirnya itu atau pasir perongganya itu dari permata. Ternyata tanahnya, lempungnya itu dari minyak wangi misik. Artinya Rasul sudah masuk kemana? Ke dalam surga. Langsung menyaksikan surga. Langsung menjelaskan tentang sifatnya surga kepada para sahabat ketika itu. Dan jangan lupa, dahulu Nabi Allah Adam alaihissalam ditempatkan di mana? Di surga. Dan dikeluarkan dari mana? Dari surga. Artinya sudah ada, sudah tercipta. Barakallahu fikum. Ingat, ini merupakan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tayyib. Apa faedahnya kita menyebutkan sebagai mukaddimah prinsip ini? Faedahnya adalah terkait dengan masalah keimanan. Keimanan. Di sini kita diwajibkan, wajib bagi kaum muslimin untuk punya akidah, punya keimanan, punya prinsip, punya keyakinan. Wajib mengimani, wajib meyakini surga itu ada, neraka itu ada, dan sudah diciptakan. Sudah ada. Surga bagi para muttaqin, neraka bagi para kafirin. Itu mengandung konsekuensi yang sangat besar. Bagi kaum mukminin, ini merupakan busra, kabar gembira, kabar gembira untuk kaum mukminin dengan keimanannya, dengan ketakwaannya, dengan amal solehnya, dengan ibadahnya, dia bisa mendambakan surga. Ada yang dia damba, ada yang dia rindukan, ada yang dia inginkan, ada yang dia cari. Itu support, pelecut, penyemangat masing-masing hamba Allah untuk berjuang, berlomba-lomba mendapatkan surga tadi. Kenapa? Sudah diciptakan, sudah ada, dipersiapkan bagi yang muttaqin. Bukan fata morgana, bukan nanti, bukan dongeng fiktif, bukan omong kosong, nyata. Sekaligus warning, peringatan. Ingat surga, ingat neraka juga telah diciptakan. Neraka juga sudah ada saat ini. Neraka dipersiapkan bagi yang kafir. Banyak yang diancam dengan neraka. Bagi yang mukmin, yang punya iman, muncul yang namanya rasa takut. Rasa takut. Hah? Akhirnya dia berjuang sekuat tenaga. Jangan sampai mengerjakan hal-hal yang diancam dengan neraka. Sudah ada nerakanya. Sudah ada sekarang, diciptakan, dipersiapkan bagi yang demikian amaliyahnya. Muncul rasa takut, muncul rasa khauf, rasa khasyah. Ada warning, ada kehati-hatian, ada upaya berjuang menjauh daripadanya. Surga dirindukan, dipinta. Neraka ditakuti dan bertaut daripadanya. Ini faedah penting terkait dengan akidah ini. Dan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya akidah ini. Yang gak punya akidah ini gak bakal mikir surga dan neraka. Apalagi kelompok duhriyah. Duhriyah yang meyakini abadinya dunia, mengingkari hari kiamat, mengingkari hari kebangkitan, yang ada kehidupan dunia, nanti reinkarnasi, tanah sukhiyah, setiap 36 tahun sekali semua akan balik ke semula lagi. Nanti ke semula lagi. Demikian tambah henti dikarenakan tidak ada hari akhir. Itu kaum kufar namanya duhriyah. Yang ada hanya kehidupan dunia. Mati di dunia, hidup di dunia, bangun lagi, hidup di dunia, mati dunia, hidup lagi, kehidupan yang pertama, kehidupan yang kedua, yang keempat, dan sampai kapan. Itu kaum kufar namanya kafir duhri, ingkar hari kebangkitan. Sampai sekarang masih ada ya yang seperti ini, tidak punya semangat untuk ngapa-ngapain. Semangatnya dunia, mengejar dunia. Dikadang tahunya dia hanya dunia. Semuanya dunia, dunia, dunia, dunia. Gak punya harapan tentang surga. Gak ada kekhawatiran tentang neraka. Nah ketika dari kalangan kaum muslimin tidak punya akidah ini, atau melemah akidahnya, memudar akidahnya, kosong melompong akidahnya, gak punya semangat untuk berjuang terkait dengan surganya, gak punya semangat berjuang menjauh dari nerakanya. Bayangan dia ya dunia, sama-sama ahlu dunia. Bedanya itu kafir, ini muslim. Tapi satu orientasinya, dunia dan dunia. Hanya mengejar dunia, dunia lagi, dunia lagi, dunia lagi, dunia lagi. Maka sia-sia kehidupan duniawiyah dia. Tidak ada yang diharapkan dari surganya Allah Jalla wa'ala. Maka beruntunglah bagi kaum mukminin, beruntunglah bagi yang punya akidah benar, akidah sahihah, iman yang lurus, iman yang benar. Beruntunglah menjadi kaum muslimin yang punya iman yang benar. Beruntunglah bagi yang punya iman yang satu ini, mengimani adanya surga dan neraka, mengimani sudah diciptakan dan sudah ada sekarang ini. Sehingga yang menemukan, sekali lagi, masing-masing kita bisa mendambakan surga. Sehingga dibahasakan surga yang dirindukan, neraka yang diapakan tadi bahasanya, yang ditakutkan. Ada upaya memohon, meminta, mendamba. Apa yang didamba, apa yang dipinta? Surga. Ada ta'awud, ada perlindungan. Dari apa? Dari neraka. Doanya kaum mukminin, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Mohon surganya Allah, ta'awud dari neraka. Allahumma ajina minan nar, Allahumma ajina minan nar. Ya Allah, lindungi aku dari neraka, dari neraka. Kalau punya keyakinan ada surga dan neraka. Barakallahu fikum. Dan memang itu diperintahkan dalam Islam. Masing-masing kita muslimin dan muslimat sangat-sangat diminta untuk merindukan surga, menakutkan, takut dari neraka. Tayyib. Dan bukan semata-mata kerinduan, tapi harus lebih kepada dambaan, keinginan, target, tujuan. Harus dicapai, harus digapai, harus diperoleh, harus berhasil sebagai ahlul jannah. Barakallahu fikum. Juga diperintahkan untuk bertawud dari neraka, perjuangan untuk menjauh dari neraka, takut dari neraka, isti'adah minan nar. Targetnya itu ada, selamat dari api neraka, selamat dari siksa neraka, dari azabun nar. Barakallahu fikum. Ini semakin sebagai membuncah. Manakala yang dibaca ayat Al-Quran, artinya Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang sifatul jannah, tentang sifatnya surga, akan semakin rindu surga, mendamba surga, mengharapkan surga, semakin semangat berdoa memohon surga dan berjuang dengan amal kebajikan yang begitu banyak untuk menggapai surganya Allah Jalla wa'ala. Disebutkan dalam Bukhari Muslim hadis qudsi, Allah mengatakan dalam firman-Nya, a'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku di surga nanti apa-apa yang tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbersit di benak seseorang hamba. Tidak terbayang sedikit pun. susah dilukiskan, digambarkan, disifatkan, terlalu indah. Hanya sekedar nama. Ada kemah-kemah yang begitu ini begitu besar, semua dari emas permata, dari perak-perak berongga, ada dari emas satuan tanpa ada pilah-pilahnya. Ada yang dari mutiara, ada yang dari permata, ada yang dari permata merah, dari zamrud dan segala macamnya. Namanya saja yang kita tahu. Hakikatnya tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Jalla wa'ala. Dan nanti ahlul jannah ketika sudah masuk surga, langsung hakul yakin, ini surganya. Dan ternyata di luar yang dia bayangkan, lebih hebat, lebih heboh yang dia prediksikan. Dia sudah meyakini, ada ilmu yakin. Yakin keilmuannya dengan Al-Quran yang dia baca, hadis yang dia telah yakin adanya surga. Ilmunya mantap dengan kriterianya, sifat-sifatnya, semua yang terkait dengan Al-Jannah. Yakin. Tapi semua itu hanya gambaran dia saja. Begitu dia ro'al jannah, menyaksikan yang namanya surga di yaumul qiyamah nanti, mendapatkan namanya ainul yakin, mata yang yakin memandang surga. Ternyata lebih daripada yang dia bayangkan, yang dia ilmui selama ini. Yang dikatakan dari para tafsir, semua yang dalam Al-Quran, dalam hadis, keterangan para salaf, yang sama namanya. Dikasih bahasa emas, ya namanya emas. Anda tahu emas dunia kan, emas. Perak ya namanya perak gitu. Permata ya permata, zamrud ya zamrud, misik ya misik. Tapi beda hakikatnya. Kita memandang ainul yakin, semakin yakin. Ternyata lebih hebat, lebih indah, menakjubkan dibandingkan dengan apa yang dia ilmu selama ini. Fa idza dakhalaha, dan ketika sudah memasuki surga tadi, mendapatkan hakul yakin, yakin yang hak, langsung merasakan surga, nikmatnya surga. Ternyata jauh lebih indah, lebih mempesona, lebih luar biasa, melampaui, jauh melebihi apa yang dia ilmui selama ini, yang dia bayangkan selama ini. Yang dikatakan mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatal qalbi bashar, mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, benak manusia belum pernah memikirkannya sama sekali. Kalau bicara masalah keindahan surga, panjang, dawa pak. Nah, kitab yang paling bagus yang direkomendasikan, kitabnya Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah, namanya Hadil Arwah ila Baitil Afrah. Ya, refreshing jiwa ke negeri penuh sukacita, yakni surganya Allah Jalla wa'ala. Tebal segini bukunya pak. Ini kalau dibaca satu persatu gak habis selama sepekan ini. Daur intensif, apalagi ngajinya perlafat sampai hatam kitab. Ini bisa sebulan ini. Lebih bahkan ya pak. Tebal bukunya ya pak. Intinya luar biasa penggambarannya. Anda melihat dalam Al-Quran, dalam hadis, dijelaskan dengan rinci, dengan detail semuanya. Semuanya. Barakallahu fikum. Luar biasa. Di sana semakin merindukan surga, semakin mendambakan al-jannah, semakin harus berjuang untuk mendapatkan al-jannah. Barakallahu fikum. Wa fi dzalika fal yatanafasil mutanafisun, dan untuk itulah hendaklah berlomba-lomba orang-orang, berlomba-lomba menggapai kebaikan untuk menggapai surganya Allah Jalla wa'ala. Sebaliknya juga terkait dengan an-nar, neraka. Neraka. Barakallahu fikum. Dijabarkan dengan rinci dalam Al-Qur'anul Karim, dengan rinci dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan sifatnya neraka, azab neraka, ancaman neraka, siksa neraka, semuanya rinci dan detail. Barakallahu fikum. Orang yang punya iman, yang mukmin, yang menyaksikannya atau yang mengilmui tentangnya, semakin takut kepada Allah, semakin takut dari azab-azabnya Allah, semakin takut dari azab neraka, semakin takut, semakin betul-betul beristiazah, bertawud, semakin sering bertawud dari neraka, Allahumma inna na'udzubika minan nar, Allahumma ajina minan nar, Allahumma ajina minan nar. Sangat menakutkan, sangat mengerikan. Dan dia tahu, dia yakin yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis itu nama. Tapi hakikatnya lebih mengerikan lagi, lebih dahsyat lagi dibandingkan dengan apa yang diilmui tentang sifatun nar dalam dalil. Allahul musta'an. Nanti ahlun nar, kalau mereka sih di dunia gak bakal mikir ahlun nar mah kaum kufar yang menyimpang, yang fasik, yang fajir, gak bakal mikir agama. Gak mungkin lihat ayat, lihat hadis. Yang ada ya kaum mukminin. Tapi nanti ahlun nar, ketika di yaumul qiyamah nanti, ro'an nar, namanya ainul yakin, menyaksikan langsung neraka yang ada, meyakinkan ilmunya, meyakinkan pandangan matanya, betul-betul langsung merasakan an-nadamah, penyesalan yang sangat, hasrah, patah hatinya, nyesel yang amat sangat, ketakutan, kegelisahan dengan nyesel yang luar biasa. Ya hasratana ala ma fartu fi jambillah. Ini sampaikan ya hasratana, ya hasratana, nyesel dia, tuhai kiranya kembali lagi, dikarenakan azab yang ada lebih dahsyat, lebih keras, lebih mengerikan dibandingkan dengan apa yang dibaca dalam Al-Quran, hadis yang mereka dengarkan, mungkin keterangan para mubalig, para duat. Wallahul musta'an. Fa idza dakhaluha, dan ketika telah masuk dalam neraka, na'udzubillah, barakallahu fikum minan nar, sudah haqqul yakin merasakan adzabun nar, betul-betul lebih menderita, lebih sengsara, azabnya lebih pedih, lebih mengerikan, lebih dahsyat, lebih mengerikan, melampaui apa yang dibayangkan selama ini. Sudah haqqul yakin dengan nerakanya Allah Jalla wa'ala. Gambaran singkatnya disebutkan dalam hal yang cukup panjang. Rasulullah SAW menceritakan didatangkan dari ahlu dunia, penghuni dunia ini, an'amun nas dunia, orang yang paling nikmat hidupnya selama di dunia, paling nikmat sudah. Antum bayangkan yang paling nikmat dia dapat semuanya, makanannya, minumannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, kendaraannya, kehidupannya. Orang yang paling an'amun nas di dunia, yang paling nikmat di dunia, tidak pernah sekalipun, sedikitpun merasakan derita dunia, sempitnya dunia, tidak pernah sama sekali. Dicelupkan sekali celupan di neraka jahanam, diangkat lagi. Jadi bukan dilemparkan, dicelupkan, nyelup, lung, naik lagi. Sekali celupan, ditanya setelah itu, kamu mendapati apa? Apa jawabannya? Sungguh demi Allah, aku tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun. Demi Allah, aku tidak pernah merasakan nikmat apapun sedikit pun sekalipun. Padahal selama ini, sampai di dunia ini, orang yang paling nikmat hidupnya, sekali celupan dari neraka, tidak pernah merasakan nikmat sama sekali. Itu ngerinya adzabun nar, ngerinya adzabun jahannam. Fallahul musta'an. Pada sekali celupan, bagaimana kiranya dilemparkan dalam neraka jahannam, na'udzubillah. Dia mengatakan, ayam mamak dudat, hari-hari berbilang, Ustaz, itu omongannya orang Yahudi, hati-hati. Yahudi mengatakan, meremehkan itu, gak bakal menyentuh kami api neraka kecuali hari-hari yang terhitung, paling satu hari, dua hari, tiga, sekian hari lah, gak apa-apa, surga setelah itu. Na'udzubillah. Nah ya kok sehari, sekali celupan merana, menderita dia sepanjang hayatnya, cemplungan plung sehari. Karena satu hari di Jalla wa'ala seperti 1000 tahun di harinya kalian. Mengerikan ya ikhwan. Lanjut, didatangkan kemudian dari ahli dunia, orang yang paling sengsara, yang paling merana, yang paling menderita, yang paling binasa di dunia ini. Orang yang selamat di dunia tidak pernah merasakan nikmat apapun. Paling merana, paling menderita, paling sengsara, paling binasa dia, paling ngenes keadaan dia. Dicelupkan di surga sekali celupan saja. Sekali celupan diangkat. Setelah itu ditanya, apa yang kamu dapatkan? Wallah, tidak pernah aku merana sedikit pun, tidak pernah aku menderita sedikit pun. Merasakan bahagia yang luar biasa, nikmat yang luar biasa, bisa melalaikan penderitaan sepanjang hayatnya. Seolah-olah tidak pernah merasakan penderitaan sama sekali. Padahal sekali celupan surga. Jangan bayangkan di surga abadal abidin, selama lamanya di surganya Allah Jalla wa'ala. Tak terbayang bagaimana nikmatnya, bagaimana lezatnya. Sehingga dibahasakan, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Barakallahu fikum. Terkait dengan neraka ya ikhwan, juga demikian melecut menyemangati kita untuk semakin ta'awud minan nar. Ini semuanya hanya dimiliki oleh kaum mukminin. Doa itu nomor satu. Jangan lupa selalu berdoa, Allahumma inna as'alukal jannata wa'udzubika minan nar, tiga kali. Yang doa seperti ini akan dikabulkan permohonannya meraih surga dan akan dilindungi dari neraka ketika doanya makbul. Ya, masing-masing mengucapkan, Allahumma inni as'alukal jannata wa'udzubika minan nar, mohon surga, ta'awud dari neraka. Barakallahu fikum. Dan yang kedua ikhwan, ikhtiar. Harus ada ikhtiar perjuangannya. Merindukan surga itu bukan semata-mata angan-angan dan mimpi dalam khayalan. Mimpi menerawang jauh, surga yang indah, masya Allah, jadi alul jannah, masuk surga, senyum sendiri. Hati-hati ya, kalau sering-sering senyum sendiri malah bahaya ini. Nanti bisa masuk rumah sakit jiwa ini, Evan ya. Senyum sendiri, merasakan nikmat yang luar biasa, masya Allah. Ada apa ya, akhi? Aku sedang memimpikan surga. Aku lagi membayangkan surga. Rindu dengan surganya Allah Jalla wa'ala. Mada taf'al? Lalu apa yang kamu kerjakan? La syai, mimpi aja. Lumayan mimpi daripada enggak sama sekali. Mahakata. Yang namanya surganya Allah bukan dengan mimpi, bukan diri dengan mimpi. Barakallahu fikum. Juga azab neraka bukan dihindari dengan namanya mimpi, dengan khayalan. Harus ada langsung ikhtiar syar'i. Harus mengerjakan amal-amal syar'i untuk bisa dimasukkan dalam surganya Allah Jalla wa'ala dan dilindungi dari nerakanya Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah alladhi bini'amatihi timusalihat. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla hadana Allah. Bertahmid ya ikhwan ala taufiqihi ala hidayatih. Diberi taufik sebagai seorang muslim, diberi taufik sebagai seorang muslim yang mengamalkan sunnah, sebagai sunni salafi, diberi taufik bisa berilmu, mengilmui Islam, mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah, diberi taufik tafaqquh fiddin. Alhamdulillah, dikarenakan dengan rahmat Allah Jalla wa'ala semata, dijelaskan dengan rinci, dengan detail dalam Islam, ayat wa hadith yang menjelaskan amal-amalnya ahlul jannah, sabab-sabab meraih surganya Allah Jalla wa'ala, amal-amal ahlul nar, sabab-sabab orang diancam dengan neraka atau masuk neraka. Yang ini support dikerjakan, satunya lagi warning ditinggalkan. Dan perjuangan kita harus dua-duanya. Berjuang sekuat tenaga mengamalkan amal ahlul jannah, berjuang untuk mengerjakan asbab masuk surga, dan berjuang untuk meninggalkan, menjauhi amal-amal ahlun nar atau asbab-asbab dimasukkan dalam neraka. Harus dua-duanya. Wajib dua-duanya. Barakallahu fikum. Supaya betul-betul mendapatkan surga yang dirindukan. Dan Dan ini yang akan kita kaji insyaallah taala sampai jam 6 sore nanti. Kita mulai secara global berkaitan dengan al-jannah. Surga itu neraka dulu. Nanti ujungnya bahas neraka gitu ya. Neraka itu surga dulu. Senang dulu atau senang terus? Insyaallah. Baik-baik. Iman bin nasakumullah. Berkaitan dengan aman ahlul jannah, ini sangat banyak sekali. Banyak sekali ya. Dari semua amal-amal yang ada muaranya, ada asasnya, pondasinya, usulnya, porosnya. Barakallahu fikum. Porosnya ialah al-iman wal amalu salih. Al-iman wa taqwa. Ada yang terkait dengan keimanan, itu perkara akidah, perkara prinsip. Ada perkara amal soleh, amal anggota badan. Ada iman, ada amal soleh. Barakallahu fikum. Ayatnya sangat banyak, hadisnya juga sangat banyak. Saya bacakan di antaranya ikhwan. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Baqarah ayat 25. Al-Baqarah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wabashiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal amal saleh-saleh. Apa itu? Mereka nanti mendapatkan jannah, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Anna lahum jannat. Ayat yang lain disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di An-Nisa 56. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati sadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajun mutahharah ila akhir ayat. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak kami akan masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawah sungai-sungai, kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mendapatkan para istri-istri yang disucikan dan tempat masuk, dan kami masukkan mereka ke naungan yang sangat teduh yang menaungi. Nudkhiluhum, itu pahalanya. Kelak kami, kata Allah Jalla wa'ala, memasukkan mereka ke dalam surga-surganya. Ayat yang lain di dalam surat At-Taubah. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanu minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'adzim. Allah Jalla wa'ala memberikan janji, dan janji Allah enggak bakal dikhianati, pasti akan tepati. Siapa yang dapat janji? Orang-orang yang beriman dari kalangan kaum laki-laki dan kaum wanita. Apa janjinya? Diberi janji surga-surga, jannah-jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalam selama-lamanya, dan tempat-tempat tinggal yang thayyibah, yang bagus-bagus di Jannatu Adn. Dan ridhonya Allah lebih besar lagi. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sukses besar. Beruntung besar. Bahagia besar. Ketiga, meraih surganya Allah Jalla wa'ala. Dan masih banyak lagi ya ikhwan, ayat yang lain. Semuanya yang dibahas iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Iman itu akidah yang benar. Iman itu pada rukun iman yang enam. Iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab sucinya, para rasulnya, hari akhir. Iman kepada qada dan qadar. Harus betul-betul sesuai dengan akidah Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Benahi akidah kita, bersihkan akidah kita, luruskan akidah kita, kuatkan akidah kita. Sosok mukmin, muwahid, yang punya akidah sahihah, jazimah, itu dalam kalbu, itu prinsip. Dengan akidah selamat dari kufur, dari syirik, bidah yang menyimpang, paham-paham yang menyimpang, agama yang menyimpang. Lengkapi dengan amal soleh. Yang namanya amal soleh adalah sebuah amal yang dikerjakan ikhlas lillahi ta'ala, sudah, dan sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Ikhlas dan mutaba'ah, ikhlas dan mutaba'ah. Dan semua amal yang dikatakan amal soleh, semua amal-amal kebajikan yang dibimbingkan dalam Islam, semua yang diperintahkan itu amal soleh. Semua yang kamu larang, kamu tinggalkan, itu amal soleh. Meliputi fi'lul ma'mur wa tarkul mahdhur. Kerjakan yang diperintahkan, itu amal soleh. Tinggalkan yang dilarang, itu juga amal soleh. Dengan penuh keikhlasan, dengan bimbingan sunnah. Sama dengan apa ini? Mengamalkan Islam secara kafah. Islam itu isinya akidah sahihah. Perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan, berita dibenarkan. Adahu. Iman amal soleh sama dengan berislam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuk Islam secara kafah. Atau lanjutannya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Langkah setan asbab masuk neraka. Ini porosnya. Detailnya yang ngaji Islam lagi secara kafah, ngaji akidah Islam, prinsip keimanan dalam Islam, tauhid dalam Islam, perkara manhajiyah, prinsip sunnah, ahkam syariah, fiqih ibadah, masalah muamalah, masalah akhlak, masalah adab, semua dikaji, dipahami, ini yang diperintahkan, ini yang wajib, ini yang sunnah, kerjakan. Akidah yakini, amal kerjakan, ucapan lafalkan, akhlak berhias dengannya. Dikaji lagi mendetail secara kafah larangan agama, ini yang haram, ini yang makruh, tinggalkan semuanya itu. Ditinggalkan karena Allah Jalla wa Ala, karena takut kepada Allah Jalla wa Ala. Dikarenakan takut dari azabnya Allah Jalla wa Ala, takut akan azabun nar, bukan takut manusia. Itu namanya amal saleh. Itu namanya deterjian iman dan amal saleh. Ya, semuanya masuk. Sholat masuk, puasa masuk, zakat masuk, haji masuk, rukun Islam yang lima. Itu amaliyahnya. Detailnya panjang, lebar, dibahas secara tuntas dalam Islam. Barakallahu fikum. Difahami gak? Itu porosnya iman dan amal saleh. Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW mengatakan masalah ini yang dibawakan dalam rukun Islam yang lima. Mu'adz bin Jabal semoga Allah meridainya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilul jannah wa yubaidu minan nar. Ya Rasulullah, sampaikan kepada aku sebuah amal yang dengan amal itu Allah masukkan aku ke dalam surga dan jauhkan aku dari neraka. Belum mengatakan lakus sa'ata'an awim. Engkau bertanya tentang perkara yang sangat besar, yang sangat agung sekali, besar sekali ini, berat ini. Walakinnahu yasirun ala man yassarahu Allahu tabaraka wa ta'ala alih. Tapi jadi mudah bagi yang dikasih kemudahan oleh Allah Jalla wa Ala atas dirinya. Barakallahu'alaikum. Dicerahkan rukun iman yang rukun Islam yang lima. Ta'budullaha wa uskubi syai'a wa tuqimus shalah di zakat, di Ramadan, pada hujjal baita. Di rukun Islam yang lima, ibadah kepada Allah saja tanpa sekutu baginya, tauhid tanpa syirik, tiadakan salat, tiadakan zakat, puasa Ramadan dan berhaji. Itu detail-detail iman dan amal solehnya. Itu porosnya. Selebihnya kepada Nabi Nasakumullah adalah doa tadi. Dikarenakan perkaranya besar, azim, ini besar, ini berat, gak kaleng-kaleng, gak remeh ini, azim. Tapi jadi mudah ketika Allah kasih kemudahan. Maka langkah berikutnya adalah soal at-taisir wa taufik minallah jalla wa ala. Jangan lupa doa, ada ikhtiar, ada doa, doanya, mohon kemudahan kepada Allah, diberi taufik untuk bisa mengamalkan amalnya ahlul jannah, diberi taufik untuk bisa menjauh dari amalnya ahlul nar. Dan langsung doa kepada Allah, langsung mohon surganya Allah, dan langsung ta'awud dari nerakanya Allah. Doa. Jangan lupa doa. Difahami ya, Pak ya. Setelah itu ada pembahasan yang lain. Dikarenakan hidupnya kita panjang, ada yang pendek, enggak tahu kapan matinya, dan penentuan amal tergantung khatimahnya, maka yang berikutnya adalah perjuangan untuk istiqomah. Istiqomah di atas iman dan amal soleh. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, sudah beriman, sudah beramal saleh, diglobalkan dengan kata-kata aku beriman kepada Allah, Rabbku adalah Allah. Konsekuensinya iman amal saleh. Lanjut, tsummastaqamu. Kemudian istiqomah di atas iman dan amal solehnya ini yang paling penting berikutnya ya kawan. Maka mereka enggak terasa takut dan enggak bersedih hati. Allah menegaskan merekalah ashabul jannah, orang-orang penghuni surga, kekal di dalamnya selama-lamanya sebagai balasan atas apa yang dahulu mereka amalkan. Istiqamah menggapai surganya Allah Jalla wa'ala. Iman, amal saleh, dengan doa, jangan lupa perjuangkan keistiqomahannya. Itulah Islam. Qul amantu billah thumma istaqim, kata Rasul kepada sebagian sahabat yang bertanya masalah Islam dalam satu kata. Kamu ucapkan, kamu katakan amantu billah, aku iman kepada Allah Jalla wa'ala, dan mengatakan kemudian istiqomahlah kamu. Iman, amal soleh, doa, dan istiqomah. Selebihnya Allah Jalla wa'ala menentukan ikhwan fillah azakumullah. Ketika azam kita kuat, sungguh-sungguh bersemangat, insyaallah kita akan dikasih yang lebih baik, yang takdir yang bagus, sebagai orang-orang yang di atas sunnah semasa hidupnya, diberi hidayah semasa hidupnya, bertakwa semasa hidupnya, menambahkan husnul khatimah di akhir hayatnya, dan na'imul qabr di alam barzakh, puncaknya adalah menggapai surga yang dirindukan di malam kiamat nanti. Semoga Allah berikan kita semua itu semuanya, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Itu muaranya. Detailnya ya akidah, perkara tauhid, perkara bimbingan sunnah, amal ibadah, akhlak, adab, muamalah, semuanya biikhlasin dengan ikhlas, dengan mutaba'atus sunnah. Barakallahu fikum. Doa, mohon keteguhan, mohon keistiqomahan, mohon kemudahan, dan mohon langsung husnul khatimah, mohon langsung al-jannah, dan ta'awudz dari nerakanya Jalla wa'ala. Istiqomah setelah itu. Barakallahu fikum. Hal-hal yang menguatkan kita ya, yang menjadi tameng kita supaya terjaga, ialah yang pertama ya ikhwan, lingkungan yang bagus. Harus tinggal di lingkungan yang baik, biatul sholihah. Yang kedua, harus senantiasa mengelilingi, berada di sekitaran nuansa-nuansa iman, suasana-suasana iman, di masjid, tempat ibadah, di tempat halaqatul ilmi, majalisul ilmi, bersama dengan para ikhwa-ikhwa yang sholihin, yang muttaqin. Terus berjuang supaya di lingkaran iman dan amal saleh, persahabatan, pertemanan, tempat, suasana, nuansa, namanya ajwa imaniyah. Harus itu. Barakallahu fikum. Dan jangan lupa persahabatan yang saleh, teman-teman yang bertakwa yang saleh. Berikutnya menziarahi orang-orang yang bertakwa yang saleh, yang ma'ruf, dengan keteguhannya, keistiqomahannya, untuk semakin meneguhkan kembali iman kita. Barakallahu fikum. Dan jangan lupa ada refreshing jiwa, ada pembaharuan iman, upgrade keimanan. Alhamdulillah ya ikhwan, Allah Maha Rahman Maha Rahim. Dengan rahmat Allah Jalla wa'ala, kaum muslimin dikasih tempat-tempat upgrade iman dan amal soleh. Dikasih waktu-waktu untuk upgrade iman dan amal soleh. Tempat di mana? Tempat-tempat yang utama, Masjid Aqsa, Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, tempat-tempat yang sangat mulia. Juga secara umum di tempat-tempat ibadahnya kaum muslimin, di halaqatul dzikr, di majalisul ilm, itu upgrade iman dan amal soleh. Secara waktu, kalau mau dihitung secara tertib ya ikhwan, kaum muslimin dikasih 7 bulan berturut-turut waktu-waktu untuk meningkatkan iman dan takwa, untuk mendapatkan pahala yang begitu berlipat ganda, waktu yang sangat mulia dalam bidang Islam, hijriah. Dihitung bukan tertib hijriah, tertib awal sampai akhir 7 bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Berapa ya, Han? 7 bulan. Rajab itu bulan haram. Bulan haram amal, semua amal dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Jalla wa Ala. Enggak ada amal khusus. Jadi semua amal ibadah naik pahalanya. Upgrade pahala, upgrade iman dan amal saleh. Sya'ban itu syahrul siam, syahrul qurra, syahrul tilawah. Rasul menjadikan banyak siam Sya'ban. Para qurra di kalangan para salaf sudah memulai di Sya'ban membaca Al-Qur'an, muqaddimah Ramadan. Upgrade ibadah. Ramadan puncaknya. Sekarang ada di Ramadan tanggal berapa sekarang ini? Tanggal 18 Ramadan 1447 Hijriah. Ini momentum yang luar biasa, upgrade iman dan takwa. Momentum yang sangat luar biasa untuk berikhtiar sekuat tenaga dengan target menggapai surganya Allah Jalla wa Ala. Ikhlaskan niat, mutaba'atu sunnah, jiddun ijtihad, yang bersemangat, berlomba-lomba, kerahkan semua kemampuan mengisi Ramadan dengan siam, dengan qiyam, dengan tilawah, dengan infak, dengan sedekah, dengan berbagi, dengan berderma, dan semua amal kebajikan yang lainnya sampai akhir Ramadan. Ada malam qadar di 10 malam yang terakhir. Syawal ada Idul Fitri, Syawal ada puasa 6 Syawal. Syawal termasuk bulan haji. Dzulqa'dah itu bulan haram dalam Islam, juga bulan haji. Semua amal ibadah dilipat gandakan padanya. Dzulhijjah luar biasa. Ada ayyamul asr tanggal 10 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Ini afdhalul ayyam, hari yang paling utama. Semua amal kebajikan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Jalla wa Ala. Sekecil apapun amal yang kamu kerjakan ketika itu lebih afdal dari jihadun fi sabilillah. Ada Idul Adha, ada ayyamut tasyrik, ada udhiyah, termasuk bulan haji, puncak haji, termasuk bulan haram dan muharram. Ada tasu'a, ada asyura. Dianjurkan sangat memperbanyak puasa bulan muharram, terutama 9, 10, ada yang mengatakan sampai 11. Muharram juga termasuk bulan haram. Momentum yang luar biasa, upgrade keimanan ya ikhwan. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Harapannya 7 bulan training, 5 bulan ini sudah bisa follow up yang bagus. Jangan sampai 7 kalah sama 5. Gitu matematikanya ya. Masa 7 bulan upgrade iman kalah sama 5 bulan. Padahal 5 bulan itu enggak kosong sama sekali. Ya pahala-pahala amal harian juga besar ya ikhwan. Ada kesempatan untuk memperbanyak ibadah. Tapi momentumnya 7 bulan tadi. Jangan sampai 7 kalah sama 5. Jangan sampai 5 mengalahkan yang 7. Tapi kalau menang semua, itu diharapkan upgrade iman sepanjang masa, sepanjang hayat. Itu dilambangkan barakallahu fikum. Itu ikhtiar, itu perjuangan semasa hidup kita. Itu perjuangan hidup. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kita mati. Sampai kita mati. Berharap wala tamutunna illa wa antum muslimun, mati alal Islam sunnah. Doa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Allahumma amitna alal Islami was sunnah. Itu doanya beliau. Allahumma amitna alal Islami was sunnah. Ya Allah, matikanlah kami di atas Islam dan sunnah. Doanya Rasulullah SAW, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamaku. Banyak dari kalangan para ikhwah ketika menemani Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Mathri rahimahullah dari rumahnya ke masjid naik mobil. Banyak menceritakan Syekh Rabi kalau di mobil dari rumahnya sampai ke masjid selalu yang dilafalkan doa yang paling akhir tadi ikhwan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dikarenakan perjuangan yang paling ekstra ketat sangat-sangat menentukan itu di akhir hayat. Apalagi yang sudah menginjak usia tua, sudah semakin renta, sudah semakin lemah. Tinggal menanti hari untuk bersyukur dengan Rabbnya Jalla wa'ala. Dan perjuangan yang paling berat keistiqomahan sampai akhir hayat. Barakallahu fikum. Sehingga beliau mencontohkan kepada kita semua, perbanyak doa ini. Doa supaya istiqomah, supaya istiqomah, supaya istiqomah, supaya istiqomah. Dan saya anjurkan perbanyak doa Imam Ahmad di atas supaya diwafatkan al-Islam wa sunnah. Fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana. Kalau membayangkan fitnah yang ada, syubhat dan syahwat, kita enggak berdaya. Lemah ilmu kita, lemah iman kita, enggak sanggup menghadapi semua tadi. Maka diperlukan luju ilallah. Doa kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah. Mohon secara langsung keistiqomahan, keistiqomahan, keistiqomahan, dan mohon secara langsung supaya mendapatkan husnul khitam. Barakallahu fiik. Hanamidina jazakumullah. Ada pun upaya untuk menjauh dari neraka, lawan dari pembahasan tadi. Sebab masuk neraka porosnya adalah al-kufur wasyirik wan nifaq al-akbar. Ini yang membuat orang yang tadinya muslim jadi kafir atau yang asli non-islam. Kufur akbar, syirik akbar, nifaq akbar, bid'ah kubro. Ini jelas ancaman nerakanya. Wa'idat lil kafirin. Neraka disiapkan bagi yang kafir. Kafir itu jelas. Kufar finnar, musyrikin finnar. Itu pasti dengan bahasa umum ya. Dan jangan lupa di sana ada diancam dengan neraka. Ancaman neraka itu berat. Yang diancam dengan neraka al-bid'ah wasyubuhat, semua penyimpangan-penyimpangan, bid'ah, dhalalat, inhirafat, baik akidah menyimpang, pemahamannya menyimpang, amaliyah yang menyimpang, lafaz yang menyimpang, masuk dalam bid'ah yang menyimpang, kelompok yang menyimpang, itu semuanya ancamannya neraka. Kulluha finnar illa wahidah. Ketika disebutkan tentang kelompok-kelompok yang menyimpang, Rasul mengatakan kulluha finnar illa wahidah. Semua di neraka tempatnya, diancam dengan neraka kecuali satu. Yang satu yang sesuai dengan bimbingan Rasul dan para sahabatnya. Ma ana alaihi wa ashabi Islam salah kafa yang sebelumnya. Kepingin selamat dari neraka, jauhkan kekufuran, tinggalkan kesyirikan, jauhi berbagai macam penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Yang juga diancam dengan neraka adalah al-fusuq wal isyan. Berbagai macam dosa-dosa, berbagai macam kefasikan, kemaksiatan, dosa besar terutama. Ini membinasakan, neraka ancamannya. Barakallahu fikum. Dan banyak model dosa besar yang diancam dengan azab neraka, diancam dengan laknat, diancam dengan murkanya Allah, diancam dengan hukuman had. Itu dosa besar ya. Zina, na'udzubillah. Khamr, na'udzubillah. Membunuh, sihir, riba dan yang lain-lainnya mengerikan. Yep, kepingin selamat dari neraka, tinggalkan semua dosa besar, semua dosa kecil, termasuk dosa akhlak-akhlak yang buruk. Sebagiannya dosa besar, dosa kecil. Sebagiannya kurang etis. Sehingga semua ditinggalkan. Namanya tarku al-mahdhurat. Tinggalkan yang diharamkan dalam Islam, yang dilarang dalam Islam. Syirik, la. Kufur, la. Bid'ah, la. Penyimpangan, la. Kefasikan, dosa, maksiat, la. Akhlak yang buruk, la. Tambah ini, hiasi dengan iman dan amal soleh tadi. Barakallahu fikum. Namanya berjuang menggapai asbab surga, berjuang untuk menjauh dari asbab neraka. Harus dua-duanya. Barakallahu fikum. Supaya bisa meninggalkan semua tadi, ya harus ngaji, harus belajar, harus tahu yang mana syirik itu, yang mana kufur itu. Sehingga dalam Islam, pengkajian Islam itu pasti ada dua. Mengkaji keimanan, mengkaji kekufuran. Iman dikaji, diimani, diyakini. Mengkaji kufur untuk diwaspadai. Ngaji tauhid mesti menjelaskan masalah syirik. Tauhid dipegangi, berhias dengannya, syirik ditinggalkan. Mengkaji akidah Islam, manhaj salaf, akan dikaji akidah yang menyimpang. Yang benar diyakini, yang menyimpang ditinggalkan. Harus punya dua makrifat, dua ilmu. Ilmu tentang perintah agama untuk kamu ilmui, yakini, amalkan, berhias dengannya. Ada ilmu tentang larangan agama, diilmui juga supaya tahu. Tapi untuk ditinggalkan, diwarning, dijauhkan daripadanya, barakallahu fikum. Ya ngaji, ngaji syirik, ngaji kufur, ngaji bid'ah, ngaji penyimpangan, kesesatan, ngaji kelompok sesat, ngaji pemahaman radikal sesat, ngaji kemaksiatan, ngaji kefasikan, ngaji perzinaan, ngaji khamr. Lho kok iso? Dikaji rincian detailnya supaya kita tahu itu larangan-larangan agama. Untuk apa? Diwaspadai, ditinggalkan, dijauhkan, dan mentahdir kaum muslimin, masih peringatan pada kaum muslimin akan ini semuanya untuk ditinggalkan. Ada ilmunya, kalau anda enggak bakal tahu. Dalam Islam ada dua ma'rifah, ma'rifatul haq, ma'rifatul batil. Barakallahu fikum. Itu kata kuncinya. Selebihnya berjuanglah, masing-masing berjuang untuk keselamatan diri sendiri. Ya, belajar tafaqquh fiddin, mengkaji semua yang ada, yang perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Berjuang dengan amaliyah kita, bersemangat menyingkirkan baju, bersungguh-sungguh mengerjakan amal kebajikan, dan bersungguh-sungguh meninggalkan amal yang diharamkan dalam Islam. Selebihnya doa minta kemudahan. Selebihnya doa memohon surga, bertaubat dari neraka. Memohon supaya mendapatkan husnul khatimah dan dijauhkan dari su'ul khatimah. Barakallahu fikum. Istiqamah setelah itu, istiqamah di atas iman dan takwa, istiqamah tidak mengerjakan larangan agama sampai akhir hayat. Barakallahu fikum. Fallahul musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini secara grup ya ikhwan. Allah dijelaskan panjang dan lebar dalam Islam terkait dengan detail rincian amal saleh dan amal-amal yang diancam dengan neraka. Para ulama kita masya Allah lengkap karya-karyanya. Ada pembahasan kitab tentang perintah-perintah agama khusus. Ada pembahasan kitab tentang larangan-larangan agama khusus. Sekarang semuanya ada. Apa bahasanya? Ensiklopedia perintah agama, ensiklopedia larangan agama. Itu ada bukunya ya, lengkap. Tinggal dikaji yang mana perintah, yang diperintahkan kerjakan dikit demi sedikit. Yang mana yang dilarang jauhkan, tinggal dikit demi sedikit. Ada pula yang menjelaskan dua-dua jadi satu. Satu kitab menjelaskan yang dibimbingkan dan juga yang dilarang, yang dikecam. Buku yang paling ringan, yang paling memudahkan bagi anda untuk mengkajinya ikhwan adalah kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Itu masya Allah dalamnya ada pembahasan tentang masalah Kitabul Ma'murat. Bagian awal sampai menjelang akhir kitab dikasih pembahasan Kitabul Ma'murat. Kitab tentang amal-amal diperintahkan, dari mulai masalah keikhlasan, tauhidan, takwa, akhlak, semuanya dikaji. Yep. Terus Kitabul Manhiyat, kitab tentang larangan-larangan agama, masalah ghibah, namimah, semua sampai akhir. Ngaji satu kitab meliputi semuanya insyaallah taala. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Nafas saya rupanya sudah mulai habis. Waktunya masih kurang, lumayan ada 10 menit lagi, Ikhwan. Tafadhal, ada yang sampaikan. Walhamdulillahirabbil alamin. Monggo, ada yang mau sampaikan? Ingat ya, bukan slogan, bukan mimpi ya. Langsung dikerjakan nyata. Surga yang dirindukan, neraka yang ditakutkan. Terapkan langsung. Itu harian. Hat. Monggo, ada yang mau sampaikan? Masih lama takjilnya. Daripada ngadepi kayak gitu malah netes ngiler. Fadol, ada yang mau sampaikan? Nggih. Keren, antum berdiri. Ini cak, wong-wong mobilnya ini. Antum berdiri aja, yang keras suaranya. Kurang keras suaranya. Wah, Ashabul A'raf, masya Allah. Itu disebutkan di Al-A'raf. Namanya Ashabul A'raf. Jadi Ashabul A'raf ini dalam Al-Quran Karim pada ujungnya dimasukkan dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Itu khulasahnya. Itu khulasahnya. Selebihnya itu mencek dalam buku tafsir. Saya belum banyak mengkaji detail tentang sifatnya Ashabul A'raf. Di dunia kayak apa sih Ashabul A'raf itu? Wallahu a'lam bishawab. Di dunia yang adanya mukmin, kafir, ya, ahli maksiat. Cuma tiga. Mukmin sempurna imannya, kafir atau ahli maksiat. Ashabul A'raf itu yang disebut dalam Al-Qur'an Al-A'raf. Mereka belum masuk surga, belum masuk neraka, nengok neraka, bertawud supaya jangan dimasukkan dalam neraka, nengok surga, kepingin dimasukkan dalam surga, dan pada akhirnya mereka dimasukkan dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Kalau meminta, jangan meminta yang masih abu-abu, yang gena-gena saja, jadi ashabul jannah. Nah, gitu ya. Alih kaum mukminin, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bisa browsing Ashabul A'raf sifat-sifatnya. Jujur saya belum membaca detail tentang Ashabul A'raf, tapi ayatnya yang kita baca demikian dari globalnya. Yang lain itu jamnya mati boh, tidak gerak sama sekali loh. Masya Allah ini. Karena biasa kalau nyampaikan sesuatu tuh tahu-tahu lewat ya, loh, selesai waktunya ini loh, ini waktunya agak jalan-jalan ini. Tengok jam tangannya itu. Jam berapa pak? Oh, betul sama ya? Masya Allah. Nah ya, saking tergodanya sama itu depannya antum itu. Hat, yang lain. Jam berapa asalnya? Jam 6 lebih 4 ya, masih kurang 8 menit, masih lama ya akhi. 8 menit menghadapi kayak gitu. Ya Allah. Tafadhol. Hat. Ya Allah. Nah, pripun? Sudah. Sudah aja ya. Nunggu aja gitu. Ah, monggo, Pak. Keraskan suaranya antum. Oh, pada hadis wa idza kana yaumu sumi hadikum fala yafsuq wala yarfuth wala yashab wala yajhal. Ketika pada hari kamu berpuasa, maka jangan mengejarkan kefasikan. Fasik itu tindakan dosa, kemaksiatan, ikhwan yang berbagai macam tindakan dosa yang ada. Masyaallah ini. Karena selama Ramadan baru sekarang keringetan. Luar biasa. Dan ini yang saya cari selama ini. Jadi antum jangan khawatir saya berkeringat. Saya lagi nyari keringat ini. 18 hari Ramadan tidak pernah keringetan saya. Itu bahaya loh ya, Evan. Bahaya enggak? Dok, bahaya enggak, Dok? Bahaya. Makanya wah, berkeringat ini alhamdulillah. Kenikmatannya di al-jihad ini alhamdulillah. Tenang, saya enggak nyindir. Asli saya senang keringetan ini. Insyaallah. Yang kedua, wala yarfuz. Jangan rafat. Rafat itu adalah ucapan-ucapan, tindakan-tindakan semi-semi mesum, mukadimah untuk menguburi istri. Tidak boleh. Itu mengurangi pahala puasa, menjurus kepada larangan-larangan puasa nanti menguburi istri. Jadi jangan nene-nene goloso gitu loh ya. Jangan dekat-dekat yang ada itu. Nantilah, malam juga masih panjang, waktu malam. Ya, rafat jangan, supaya sempurna pahalanya antum. Zen. Wala yaskhab, jangan teriak-teriak. teriakan-teriakan yang tidak ada gunanya, gak ada artinya. Itu tidak kau orang bodoh, orang konyol, orang yang gak punya wibawa. Tentu, Nah kalau lagi ceramah gini ya teriak-teriak. Insya Allah ini ucapannya khair. Sakhab itu kebanyakan di pasar, mohon maaf ya. As-sakhfu wa fil aswaq. Rasul itu bukan orang yang teriak di pasar-pasar. Dikarenakan itu merupakan tindakan yang menjatuhkan kehormatan, menjatuhkan harga diri, menjatuhkan martabat. Bukan tindakan orang-orang besar, orang-orang mulia. Ini mengurangi pahala puasa. Walayajhal, jangan bodoh, jangan mengajarkan tindakan-tindakan bodoh, tindakan konyol. Tindakan orang-orang yang enggak pakai dipikir, enggak pakai diperhitungkan, tindakan konyol. Entah kelakuan konyol, ucapan yang konyol, tindakan-tindakan yang konyol yang tidak bermartabat, bukan amal-amal yang yang bernilai, yang berbobot, ya ikhwan. Namanya yajhal, tindakan bodoh, tindakan konyol, tindakan orang-orang yang tanpa dipikir. Ada yajhal. Jadi jangan dimanakan enggak boleh jahil. Enggak. Itu sebuah tindakan dan ucapan yang menggambarkan jahilnya orang tadi. Ini orang bodoh. Ini ucapannya orang bodoh ini. Tindakan orang bodoh ini. Ini enggak bermartabat sama sekali. Kalau dibahasakan sefah, orang ini namanya sefi sufah. Di antara tindakan yang konyol tadi, Evan, mencaci maki, suka mencaci maki, memaki-maki, teriak-teriak, mencela orang lain. Makanya ketika kita diuji dengan semacam itu, tahan emosi. Fa in sabahu ahadun faqala inni mar'un shaim. Ketika ada orang yang mencela dia, memaki dia, katakan saya puasa, saya puasa, saya puasa. Kontrol emosi, tahan amarah. Karena puasa untuk itu, ikhwan. Maka kata-kata sabun wa syatum, suka mencaci maki orang, memaki orang, mencela orang, segala macamnya tindakan bodoh. Tindakan yang mengotori pahala puasa dia. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam bisawab. Kurang berapa menit? Kurang 2 menit. Cukup ya? Cukup untuk nafas duduknya dan persiapan untuk buka puasanya. Ala pemingkum, sampai sekian saja, ndak lanjut habis tarawih. Ngoten nggih? Naktafilahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.